Habibillah. Salli ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassirri amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli usaddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbi wal ali. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa alimna bima yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Barikna fi majlisina hadha wa la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajata min hawaij ad-dunya wal akhirah illa qadaytaha lana wa lil muslimina jami'an wa liman syahada hadha al-majma'. Allahumma qadhi hajatina fi ad-dunya bil maysara wa hajatina fil akhirah bir ridha wal maghfirah. اللهم اقض حاجات جميع والدينا ومشايخنا. اللهم اقض حاجات ابويا يحيى والبهجه واقض حاجات ابويا الحبيب زين بهار وجميع ال بهار وارزقنا الصحه والعافيه. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وذنبا مغفورا برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat, Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan dan kami hormati, serta pendengar radioku 1089 AM Bogor, radioku 88,0 FM Kuburaya Pontianak, dan juga radio-radio yang lain yang merelay acara ini, serta para pemirsa yang menyaksikan acara ini secara streaming, baik dari YouTube Radioku TV ataupun dari Facebook Radioku Bogor, insyaallah yang besar tidak saya sebutkan gelarnya, yang kecil tidak saya sebutkan namanya. Insyaallah yang hadir di sini semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dikabulkan hajatnya. Masyaallah, malam minggu yang sudah mainstream di mindset pemikiran orang, malam minggu adalah malam foya-foya, malam huru-hara. Tetapi Bapak Ibu sekalian membawa anak-anaknya yang streaming di rumah daripada nonton acara yang tidak baik, memutar acara-acara ceramah, acara-acara yang bermanfaat, berfaedah, maka ini termasuk dalam kategori orang yang menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inda fasadi ummati, ketika rusak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Mudah-mudahan kita dapat pada malam ini, amin. Karena memang betul, sudah tidak bisa diungkapkan lagi dengan kata-kata, tidak bisa diungkapkan lagi dengan kiasan, sudah sangat rusak, sampai beberapa ulama bisa dikatakan hampir putus asa. Tetapi mereka tidak pernah berputus asa, tidak pernah berputus asa, selalu menyampaikan nasihat. Tetapi berputus asa karena sudah banyak sekali kemungkaran yang terjadi di era kita saat ini. Betullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satakunu fitanun, akan datang suatu masa banyak-banyak sekali fitnah yang datang. Takunul munkaru fihi ma'ruf, yakunul munkaru fihi ma'rufan wal munkaru fihi yakunul munkaru fihi ma'rufan wa ma'rufa yakunu fihi ma'ruf wal munkaru yakunu fihi ma'rufa wal ma'rufa yakunu fihi munkar. Ma'ruf menjadi mungkar, mungkar menjadi ma'ruf. Pada saat tersebut, wal fitanu yadkhu wal fitanu tadkhulu ala abwabikum walau aqfaltum abwabakum bi aqfalin qawiyah. Dan fitnah-fitnah itu akan memaksa masuk ke dalam rumah-rumah kalian, walaupun kalian kunci pintu rumah itu dengan aqfal, dengan gembok-gembok yang sangat kuat. Dia akan tetap masuk, dia akan menggedor sampai rusak pintu rumah kita. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman wajada minkum malja'an falya'ud bih. Kalau sudah datang pada masa tersebut, maka kalau ada tempat perlindungan, datangilah tempat itu. Kalaupun tidak ada, maka larilah kalian. Ini kiasan ini mengarah kepada zaman kita. Kenapa? Karena ada takyidnya. Takyid. Takyid itu adalah ikatan dalam bahasa usul fikihnya, bahwasanya fitnah itu akan masuk ke dalam rumah kita walaupun pintunya sudah digembok. Jadi walaupun kita sudah menutup rapat rumah kita ini, maka tetap fitnah itu masuk luar biasa. Ini adalah zaman kita saat ini. Zaman dulu, kalau anak-anak kita di rumah, tidak pernah keluar rumah, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, anak saya ini tidak pernah keluar rumah. Calon solehah atau soleh, insya Allah. Tapi kalau zaman sekarang, anak tidak keluar rumah, tidak pernah keluar kamar, kamar selalu terkunci, belum tentu dia benar apa yang dia dilakukan di kamar. Karena sekarang, bagaimana dikatakan oleh Habib Abdullah Baharun, dalam suatu seminarnya kami hadir dan kami mencatat kalam beliau. Beliau mengatakan ada setan sekarang yang berada di juyub di saku-saku kita. Apa? Smartphone itu. HP itu. Dikenal. Itu adalah setan. Sehingga mereka gak keluar rumah. Tapi di kamarnya ngapain? Chatting sama laki-laki yang bukan mahram. Chatting sama perempuan yang bukan mahramnya. Dan perempuan itu, karena perempuan makhlukatun min dhili, perempuan itu tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu bengkok. Kalau dibiarkan maka dia tetap bengkok. Kalau dipaksakan maka dia akan patah. Ini adalah bahasa kiasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya apa? Perempuan itu hatinya lunak, mudah digombal. Perempuan itu mudah digombal. Ibu-ibu jangan tersinggung. Memang begitulah perempuan itu. Sehingga ketika dia chattingan dengan laki-laki yang bukan mahram, laki-laki ini iblisnya banyak. Sehingga yang awalnya enggak pernah gombal, jadi raja gombal. Habis perempuan kena rayuan maut. Akhirnya perempuan yang sudah menutup jilbab, kelepek-kelepek. Apalagi. Ya itulah istilah anak mudanya. Enggak tahu saya juga udah bukan enggak muda lagi. Jatuh cinta. Apapun yang dilakukan oleh laki-laki itu dilakukannya. Mulai dari disuruh membuka jilbabnya, mohon maaf, sampai membuka auratnya, sampai bugil, telanjang laki-laki maupun perempuan. Kenapa Habib Ali Hinduan berbicara demikian? Karena sampai saat ini terbukti ada 30 perempuan yang curhat sama saya sudah digituin. Dia perempuan berjilbab, dia perempuan menutup aurat, nangis-nangis. Ada yang datang langsung, ada yang curhat via WhatsApp. Kenapa? Karena termakan rayuan oleh laki-laki itu. Dari mana? Dari HP. Padahal anaknya masya Allah gak pernah keluar rumah. Motornya gak ada. Tapi karena ada setan yang berwujud smartphone itu, habis generasi kita. Ini fitnah zaman sekarang ini. Maka kata Nabi, faman wajada minkum malja'an, kalau ada tempat berlindung, falya'ud bi, datangilah. Tempat berlindung sekarang ini kayaknya yaitu hanya pondok pesantren saja. Karena hanya pondok pesantren saja satu-satunya tempat yang resmi HP tidak boleh. Sementara tempat lain HP boleh masuk. Dan di sana mereka diajarkan akhlak, mereka di sana diajarkan agama, mereka di sana diajarkan iman, sehingga anak-anak kita mereka tahu agama. Anak-anak muda ini, yang namanya anak muda, kata psikologi, kata siapa itu ibunya itu lupa saya namanya. Kata ibu-ibu, pokoknya dia ahli psikolog. Si dia ini mengatakan, saya nonton di YouTube itu, bahwasanya anak muda itu, generasi muda itu adalah generasi yang rentan. Kenapa dikatakan rentan? Karena anak muda itu pemikiran akibah sabiqahnya, pemikiran sabiqah itu, pemikiran sabiqah itu yang apa sih? Yang melekat di otaknya itu hanya dua. Yaitu syahwat dan kelezatan. Syahwat dan kelezatan saja, yang enak-enak saja. Mereka hanya beberapa persen saja dari anak muda ini yang hanya memikirkan masa depan. Akan tetapi kebanyakan anak-anak muda itu, mereka itu hanya memikirkan syahwat dan yang enak-enak saja. Jadi kalau mereka belajar, membelajar itu pahit, mereka akan mengatakan pahit. Walaupun mereka gak akan gak akan berpikir dengan saya baik belajar ini saya akan sukses di masa depan. Itu makanya banyak yang tidak betah di pondok, banyak yang berhenti, banyak yang kabur, banyak yang melanggar. Kenapa? Karena anak muda usia mereka puberitas katanya. Masa puberitas itu yang syahwat-syahwat, yang lezat-lezat. Coba lihat, mak-mak sama anak muda, kira-kira make up tebalan mana? Rata-rata anak muda. Kalau ada mak-mak make up-nya lebih tebal pada anak muda, itu sakit jiwa. Karena memang begitu puberitas itu sampai mereka menikah barulah dua sifat tadi, sifat dasar watak pemahaman sabiqahnya itu hilang. Jadi yang lezat-lezat itu apa? Yang lezat-lezat itu pacaran. Yang lezat-lezat itu apa? Yang lezat-lezat itu minum-minuman keras. Dan mohon maaf juga, yang lezat-lezat itu apa? Contoh kecil, merokok misalnya. Saya enggak mengatakan rokok itu haram. Saya juga tidak mengatakan rokok itu boleh, tidak. Akan tetapi saya sangat sedih sekali melihat anak-anak SD sudah merokok. Saya yakin bapak-bapak di sini walaupun merokok pasti akan marah kalau lihat ada anak SD yang merokok. Betul enggak ya? Nah, berarti saya enggak nyeleneh gitu. Jadi, kenapa anak-anak kecil itu merokok? Anak SD merokok. Saya pernah makan di warung pinggir jalan melihat anak kecil merokok. Beli rokok Surya lagi tuh. Katanya Surya itu rokok berat, yang ringan itu LA. Katanya, saya enggak pernah merasa, enggak pernah. Tapi katanya begitu. Kalau ibu-ibu mau tahu, tanya bapak-bapak. Jadi anak kecil SD rokok Surya. Kalah saya. Saya enggak pernah, nyentuh aja enggak pernah. Kalau asapnya pernah, ngirup-ngirup asapnya. Kita di mobil terus. Akhirnya, ada bapak-bapak yang kebetulan kami makan di toko bakso. Bapak-bapak itu marah. Dan dia marah sambil memegang rokok di tangannya. Lucu. Jadi dia megang rokok, dia merokok, marahin anak kecil lagi ngerokok. Terus anak kecil itu pintar juga. Bapak nasihatin saya, bapak aja ngerokok, kata dia. Akan tapi di sini, yang kita ambil cerita ini, saya enggak nganu rokok, jangan tersinggung yang merokok, jangan tersinggung. Saya enggak pernah nyinggung orang, gue enggak pernah ceramah. Pernah suatu hari saya ceramah, Habib Ali, tolong ya, ini ceramah di masjid, tolong singgung orang yang sedekah masjid, lalu diambil duitnya itu. Loh kenapa? Karena ini ada masjid di sini, ini masjid, dia nyumbang duit 100 juta, akhirnya kami belikan material, belikan bataku, belikan semen, enggak lama kemudian diambil duitnya. Akhirnya kami ngutang di masjid. Di toko bangunan. Ceramahlah saya. Al-a'idu ila hibatihi kal-kalbil ladzi ya'udu ila kai'ihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya itu seperti orang yang seperti anjing yang menjilat ludahnya. Ceramah saya berapi-api. Selesai ceramah, panitia masjid datang. Mohon maaf Pak Ustaz, yang nyumbang enggak datang, kata dia. Akhirnya setelah itu saya enggak mau nyinggung orang lagi. Janganlah tersinggung. Di sini saya berbicara, anak kecil itu hanya berbicara yang lezat-lezat saja. Yang enak-enak saja. Pokoknya apa kata dia lezat, bodoh amat. Kata ilmu pengetahuan, begini, begini, dan begini. Kata ilmu pengetahuan, tak boleh pacaran. Tak boleh merokok. Karena merokok itu membunuhmu. Karena ini begini, tapi anak kecil mengatakan, ini lezat. Saya akan lakukan. Jangan main PlayStation. Jangan main apa yang lagi itu Mobile Legend. Saya nunggu di bandara depan saya setengah jam lagi pesawat naik main Mobile Legend. Bayangkan sama Kang Agis. Pesawat dipanggil jalan dia sambil ngantri itu sambil main Mobile Legend. Mohon maaf Pak, bentar lagi ini, bentar lagi selesai katanya. Luar biasa. Sambil nggak ingat waktu. Masih mending ada mau nunggu sholat Jumat. Khotib naik mimbar dia main Mobile Legend. Saya duduk di masjid di belakang dengar apa belakang apa istilahnya safek kata dia belakang apa ya Allah udah jenggot masih main itu ya kenapa karena lezat begitu juga syahwat kami mati-matian jangan pacaran tidak boleh berpacaran tidak boleh bukan mahrum jangan tetapi masih berpacaran kenapa syahwat. Yang syahwat itu enak-enak. Memang syahwat enak-enak memang. Itu anak. Tetapi mereka enggak ada filternya. Mereka enggak ada saringannya. Mereka enggak ada remnya. Sehingga apapun yang ada di hadapan mereka, walaupun itu haram, asalkan lezat dan syahwat, akan mereka konsumsi mentah-mentah. Tetapi kalau mereka berhasil melewati masa puberitas itu dengan iman, sampai mereka menikah, lalu akhlaknya terbentuk, imannya terjaga, maka nanti dia menikah pun imannya tetap membawa dia. Saya enggak mau pacaran, saya enggak mau selingkuh, saya enggak mau meninggalkan sholat, saya enggak mau. Kenapa? Karena dari kecilnya sudah dididik oleh orang tuanya atau gurunya pemahaman agama yang benar. Apa buktinya? Kita sekarang ini wudu, Pak. Pernah wudu kan semua ya? Kita dulu wudu, kapan kita bisa wudu? Kecil. Diajarkan oleh Pak Ustadz. Cara wudu itu begini. Basuh wajah, niat, tangan, kepala itu. Apa ada anak kecil atau waktu kita kecil ketika kita diajarkan wudu bilang, Pak Ustadz ini wudu dalilnya mana? Rasulullah ngelakuinnya gimana? Kenapa harus wajah dulu? Kenapa enggak tangan dulu? Kenapa kaki terakhir? Kenapa enggak kaki di awal? Apa ada anak SD nanya begitu? Kan tidak. Begitu diajarkan sama ustadznya, cara wudu begini, wajah, tangan, kepala, sunnah-sunnahnya begini, cara sholat begini, niat takbiratul ihram, baca fatihah, baca ruku, sampai salam, tidak ada yang protes. Sampai mati kita bawa itu. Tidak ada yang nanya. Apa ada yang bertanya? Saya tidak ada yang nanya kepada saya, Pak Ustadz, kenapa sih sujud itu harus harus bungkuk gitu? Kenapa harus ruku duluan baru sujud? Kenapa enggak sujud dulu baru ruku? Enggak ada yang bertanya. Kenapa? Karena pendidikan masa kecil ketika dimasukkan ke dalam otak anak itu, dia akan menerimanya mentah-mentah dan dia enggak akan bertanya ini dalilnya mana. Selama itu kebenaran. Dan itu akan dibawanya sampai dia dewasa dan akan menjadi pedoman hidup dia. Itu kita. Tapi kalau masa kecil sudah main bola, main PES, main PS, apalagi game online, itu Mobile Legend dan kawan-kawan, Arena Valor, Pain Glory, Dota, Warcraft dan kawan-kawan. Habib Ali kok tahu? Ya geng-geng saya main itu semua. Gimana enggak duduk majelis, ngumpul cuman foto-foto doang. Foto ngumpul bareng habis itu sibuk HP masing-masing. Udah betul-betul luar biasa nih zaman ini. Kita datang mau ngobrol bareng, marah disuruh main-main game. Enggak ngerti saya. Pokoknya begitulah. Akhirnya sampai dewasa, sehingga muncullah pemikiran badannya dewasa tapi otaknya kanak-kanak. Karena masa kecilnya seperti itu. Oleh karenanya sebelum saya masuk ke pembahasan, maka beruntunglah kita pada zaman ini kita sudah dididik betul dan anak-anak kita jangan sampai rusak. Maka taruhlah anak kita di tempat pendidikan yang benar. Tadi disebutkan di Al-Bahjah. Tapi Al-Bahjah Bogor ini belum menerima santri baru ya. Masih transfer dari pusat. Masih transit dari pusat. Tapi insya Allah mudah-mudahan tahun ke depannya bisa menerima. Dan anak-anak kita bisa ditaruh di pondok pesantren. Karena kata dokter Satsegap Baharun, zaman sekarang ini tidak ada pendidikan yang betul-betul mendidik, baik dari segi keilmuan maupun dari segi karakter, melebihi dari pondok pesantren. Tidak ada. Tidak ada. Kita di pondok pesantren diajarkan kona'ah. Kami di Dalwa itu diajarkan makan tempe hanya satu. Tidak boleh lebih. Lebih haram. Padahal di termos itu masih banyak sisa-sisa tempe. Jadi nasi banyak, tempe satu. Bayangkan. Tempenya kecil lagi. Bukan gede, tempe kecil. Jadi kami makan itu dikit-dikit makannya. Sedikit-sedikit makan. Ketika habis tempe, sudah nasib. Kalau tempe habis, nasi masih banyak, kami makan pakai garam. Apa kami enggak ada duit buat beli lauk yang banyak? Ada. Tapi begitulah pondok. Enggak boleh lebih dari satu haram mengajarkan kami apa? Qona'ah, menerima apa adanya. Sabar di pondok itu. Itu menu kami pagi, setiap pagi itu di Darul Lughah Dakwah di sana. Lalu siangnya makan ikan. Ikan itu makannya cuma 10 menit, misahin tulang dari ikannya sejam. Itu di Dalwain. Subhanallah, saya masih ingat dulu itu. Saking pondok kok gitu sih makannya sengsara? Bukan pondok itu mengajarkan makan sengsara, tidak. Buya Yahya itu bisa kok setiap hari ngasih ayam. Habib Zain itu bisa setiap hari ngasih daging. Tapi kenapa enggak dilakukan? Mengajarkan kepada santrinya untuk qona'ah. Apa ada di sekolah-sekolah luar diajarkan seperti itu? Enggak ada. Kami mendengar motor guru, motornya, suara motor guru, kami semua sepondok langsung berdiri menghormati guru Habib Zain Bahar. Motornya doang, bukan orangnya. Yang makan-makan itu langsung berdiri, kesedak-kesedak udah. Makan langsung berdiri menghormati guru. Semua satu pondok langsung sunyi. Tidak hanya Habib Zain, semua guru. Kalau ada guru lewat, kami santri berdiri semua menghormati, cium tangannya. Tidak ada yang berani natap wajah guru, tidak ada. Padahal tidak ada yang ngajar saya, enggak. Kok bisa? Saya ngikut kakak kelas saja. Datang ke pondok kakak kelas seperti itu ya, kami ngikut. Sampai sekarang, generasi kami melihat kakak kelasnya. Generasi bawahnya melihat kakak kelasnya lagi. Sampai sekarang, itu di pondok pesantren. Apa ada sekolah-sekolah luar seperti itu? Enggak ada, gurunya aja ditendang. Maka pondok pesantren sebagai salah satu solusi kemaslahatan, apa solusi problematika umat pada masa kini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebenarnya saya ngalur ngidul ini. Saya sebenarnya enggak mau ngomong ini, tapi entah kenapa mulut diajak di apa diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara demikian. Ala kulli hal, kita akan berbicara, saya enggak berbicara tentang Isra Mi'raj karena satu, Isra Mi'raj sudah lewat. Kedua, sudah terlalu sering dibahas mungkin sama ustadz-ustadz sebelum saya. Kemarin saya berbicara tentang hikmah Isra Mi'raj di kampus UIN Raden Fatah Palembang. Saya membahas tentang Isra dari sisi kalimat asra-nya saya. Karena ayatnya kan berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu satu-satunya ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Itu dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 1. Saya bahas tentang kalimat asronya di UIN di sana. Tentang asronya panjang lebar selama 1 jam lebih. Kalau pengen tahu bisa lihat di YouTube atau di Facebook mungkin Radio Kubogor, Al-Bahajah Prima, atau di YouTube saya. Saya lihat. Sehingga kita membahas yang lain saja. Itu baru asronya, biabdihinya belum, lailannya belum, minal masjidil haramnya belum. Lalu saya juga enggak berbicara tentang Syaban. Karena Syaban mungkin udah banyak ustadz yang menjelaskan saya. Lalu ngomong-ngomong apa? Rajab gak ngomong. Syaban juga yang ngomong. Kita akan berbicara tentang Ramadan. Ya, Ramadan masih lama. Nisfu Syaban ini belum lewat. Nisfu Syaban sudah banyak buletin-buletin Buya Yahya. Kita akan berbicara tentang Ramadan. Karena apa? Karena ini untuk tahun ini ya. Ini terakhir ngisi di sini. Nah, saya juga gak tahu apa besok bisa ngisi di sini lagi. Mudah-mudahan panjang umur dah. Biasanya kalau ngomong gini mati ini. Enggak. Mudah-mudahan panjang umur insya Allah. Enggak menjamin. Maka kita akan berbicara 10 persiapan menyambut bulan Ramadan. Saya enggak berbicara hukum. Saya enggak berbicara anu. Karena nanti dibahas oleh Buya Yahya. Kita berbicara sisi lain daripada bulan Ramadan. 10 persiapan yang harus disiapkan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Langsung saja. Yang pertama adalah persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Satu, kita harus kenal Ramadan. Satu, kita harus kenal yang namanya bulan Ramadan. Harus kenal. Makanya ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Ya, tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu kenalan. Kita kenalan dulu sama bulannya Ramadan. Jangan sampai nanti setelah masuk bulan Ramadan, tetek bengek kita ibadah di bulan Ramadan, nanti ditanya, ente tahu pahala puasa? Tidak tahu anak. Akhirnya tahunya kapan? Setelah Syawal Lebaran baru tahu. Terlambat ini. Maka sekarang ini harus kita tahu tentang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai pada bulan Ramadan nanti. Amin ya Rabbal. Berapa banyak orang yang Masya Allah berharap bertemu dengan bulan Ramadan, tapi takdir Allah berkata lain. Ternyata beliau dipanggil Allah Subhanahu wa taala duluan. Kemarin guru kami Ustaz Hamid dari Kota Pasuruan meninggal, padahal baru sehat-sehat aja. Masya Allah meninggal orang soleh. Jadi tidak ada yang menjamin. Padahal sebelumnya berobat apa namanya darah tinggi sama guru kami juga Ustaz Asrori. Ustaz Hamid ini tidak pernah sakit, meninggal mendadak. Umurnya masih muda, 40-an lebih mungkin. Ustaz Asrori ini umurnya 110 tahun. Masih panjang umur. Berapa kali ditabrak sama orang, selamat. Motornya penyet, orangnya selamat. Ustaz Asrori, Masya Allah guru kami. Pakar falak se-Jawa Timur. dan masih ingat, hafalannya masih kuat, 110 tahun. Stroke sebelah, ketika masuk rumah sakit, begitu sadar, langsung turun dari ranjang, kepengen ngajar. Itu kami, jadi kami tidak hanya diajarkan ilmu, tapi kami diajarkan semangat dalam berdakwah. Sakit seperti itu. Umurnya 110 tahun. Jadi tidak ada menjamin. Ya, padahal kalau dari sisi logika, ya lain mungkin. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. 40 lebih kain kafan sudah dibuat. 110 tahun masih bisa mengajar sampai sekarang. Walaupun beliau sudah sakit-sakitan, tapi masih kuat, hafalannya masih kuat. Hebat. Karena apa? Beliau ahli falak. Nah, ahli falak itu apa? Insyaallah panjang umur. Jadi kalau bapak-bapak pengen panjang umur, nah, belajar ilmu falak. Itu kalau bisa. Ya. Saya aja belajar 2 tahun, enggak ada yang ngerti itu. Falak itu ilmu sulit kayaknya bagi saya. Bagi saya ilmu sulit. Nah, itu tapi mudah-mudahan kita semua sampai pada bulan Ramadan. Ya. Jadi Ramadan itu kita harus kenal. Ramadan itu adalah bulan obral pahala. Obral betul. Kalau kita di Ramayana ada diskon 70%. Beli 1 kaos gratis 1. Beli 2 kaos harga 1 kaos. Maka saya yakin ibu-ibu akan ramai datang ke Ramayana itu. Nggak beli, nggak lihat doang. Jadi itu warga pasar kita ini. Yang penting ramainya, obralnya. Gitu. Apalagi barangnya bagus. Kalau barang jelek di obral mungkin sepi. Ini barang bagus di obral. Ada mobil expander harga buka bungkus 300 juta. Dijual sama showernya 50 juta. Rame gak kira-kira toko itu? Rame. Baru ini asli. Orang pada bilang ini gila ini yang punya showernya. Masa mobil 300 juta dijual 50 juta? Itu bakal rame toko itu. Sama bulan Ramadan juga begitu. Kenapa shower mobil itu ngobral expander dari 300 menjadi 50? Ini contoh aja ya. Karena dia kaya raya pasti. Gak mungkin kalau dia miskin pengen ngobrol, gak mungkin. Karena dia kaya raya. Begitu juga Allah, zat yang maha kaya. Mengobrol habis-habisan pahala hanya di bulan Ramadan saja. Bapak bayangkan saja. Sholat sunnah satu kali itu seperti sholat wajib di luar bulan Ramadan. Ketika kita melaksanakan sholat wajib di bulan Ramadan, seperti 70 kali sholat wajib di luar bulan Ramadan. Kita tadi sholat isya berjamaah. Kalau kita bulan Ramadan, sholat isya, itu sama seperti kita 70 kali sholat isya di luar bulan Ramadan. Kan? Hanya orang bodoh aja yang gak mau beribadah di bulan Ramadan itu. Ada yang datang ke saya, naumus sa'ib ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Mumpung tidur itu berpahala, ya kita tidur aja habis bulan Ramadan gitu dia. Akhirnya dari habis sahur sampai setengah jam lagi beduk maghrib tidur wes. Turu air. Kenapa bisa demikian? Dia gak tahu obral Ramadan. Dia gak kenal dengan Ramadan. Yang dia tahu cuma tidur aja. Akhirnya tidur. Atau dia gak tahu ancaman dan siksaan orang yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Sehingga dia gak berpuasa. Ada orang puasa hanya 3 hari saja. Pembukaan, pertengahan, besok mau lebaran. Itu aja. Itu pun kalau sepakat NU sama Muhammadiyah. Kalau enggak sepakat, kan ada metode ru'ya, ada metode hisab. Ribut, bingung lah dia. Ini ikut NU apa Muhammadiyah ya. Ada lagi yang bilang saya kalau puasa ikut Muhammadiyah. Saya ikut kalau puasa ikut NU. Karena kalau NU biasanya telat sehari. Hari ini puasa Muhammadiyah karena ikut hisab. NU pasti besok karena ikut ru'ya. Jadi dia kalau puasa ikut NU. Lebaran ikut Muhammadiyah. Muhammadiyah lebaran hari ini, NU besok. Jadi dia pengen ya, ente ini ikut apa? Mana yang enak? Itulah mazhab saya. Ini kata orang kutu loncat ini. Kita harus kenal dengan bulan Ramadan. Termasuk tarawehnya. Termasuk puasanya. Siang malam. Nabi SAW bersabda, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufiralahu mataqaddama min dhanbi. Man ini siangnya, ini siangnya. Siangnya doang. Man soma. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan dengan iman, maksudnya iman di sini ihtisab apa, yakin, percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa puasa? Nanti kalau saya puasa sehari dapat 100 ribu dari bos. Nah, ini enggak iman. Kan ada anak kecil diiming-iming seperti itu puasa anak kecil. Kalau kata kami Pontianak ada namanya puasa yang-yang. Tahu puasa yang-yang, Bu? Bukan bahasa Cina ini enggak, bahasa Pontianak. Puasa yang itu puasa makan siang. Jadi sahur jam 5, azan duhur dia buka. Saya puasa setengah hari aja, Beb. Yang penting dapat pahala separuh enggak apa-apa udah. Gitu. Man soma yang puasa di bulan Ramadan, imanan dengan percaya janji Allah wahtisaban dan dengan ikhlas, bukan karena duit, bukan karena ini itu. Ada yang puasa, kenapa enggak puasa? Ya biar saya dianggap soleh aja sama calon istri saya. Karena kalau saya enggak puasa enggak bisa saya ngelamar dia. Nah, ini ihtisab, ikhlas. Ufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Itu siangnya. Malamnya man qoma ramadhana. Ada dua hadis. Man shoma siang, malamnya man qoma. Barang siapa yang qoma beribadah, salat tarawih, salat malam, membangun malam maksudnya, bangun malam pada bulan Ramadan imanan sama tadi percaya dengan janji Allah wahtisaban dan juga dia ikhlas, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya, double dosa diampuni. Jadi dia siang harinya berpuasa, malam harinya dia beribadah dengan tarawih dan tadarusan Al-Qur'an, dosa-dosanya akan berguguran, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang puasa malam enggak tarawih dia. Enggak ke mana? Warung kopi, main Mobile Legend, mumpung bulan puasa ini. Ya rugi. Hanya bulan Ramadan saja tarawih secara berjamaah. Nanti kita akan bahas tentang fadilah tarawih. Kalau bahas saya pernah apa bahas tarawih sejam dua jam enggak selesai. Tapi ini kita pembahasannya beda. Atau enggak tahu nanti kalau Bogor mungkin sehari mempuasa diundang bahas tarawih boleh. Dan juga jangankan ibadahnya, sahurnya aja berkah. Sahurnya aja berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian, walau sedikit, walau luqmah. Ada orang sombong, saya kuat. Enggak perlu sahur saya, kuat saya. Makanan hari-hari itu enggak makan, enggak minum, enggak boleh. Makruh hukumnya. Bahkan bisa menjadi haram kalau niatnya sombong. Ya. Sahurlah walaupun sedikit, walaupun hanya segelas air putih. Kenapa? Fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada yang namanya keberkahan. Keberkahan. Berkah dari sisi fisik, jasmani maupun rohani. Kalau rohani sih enggak usah ngomong lah, udah tahu semua kan. Keberkahan-keberkahan yang ada pada sahur. Kita bangun malam. Walaupun enggak tahajud sudah dianggap bangun malam itu. Ya. Lalu kita ngumpul bareng sama keluarga. Ngumpul bareng sama keluarga. Nanti akan bahas nanti nomor 8 atau nomor 9 di manajemen. Ngumpul itu jangan hanya sekedar makan doang, Bu. Kita ini emak bangun setengah tiga, masak jam 3 sahur, habis itu buka net TV, nonton ini talk show Sule dan kawan-kawan. Itu kita. Sahur itu bukan hanya sekedar makan doang, enggak. Sahur itu kumpul dengan keluarga dan gunakan momen itu untuk mempererat hubungan keluarga. Makan itu bareng-bareng, suami, istri, anak. Jangan bapak depan TV, emak depan kompor, anak depan HP. Ini sahur apa kayak itu? Nanti dibahas nomor 8 atau nomor 9. Diatur. Dan juga sahur itu, waktu pagi itu adalah waktu apa sih bahasa Indonesia? Waktu yang layak untuk belajar dan menghafal. Makanya kalau anak pondok pengen cepat menghafal, ngafalnya subuh. Barangkali Radio Pondok Al-Bahjah Bogor nanti waktu menghafal itu disediakan waktu pagi. Habis subuh, wirid sebentar, mereka menghafal. Nyetornya nanti siang atau malam. Jangan ngafal siang, sore, jangan. Kenapa? Karena pagi masih refresh. Otak kosong. Jadi menghafal itu enak. Kami menghafal Zubat, menghafal Al-Quran, menghafal pelajaran itu pada pagi hari. Ya. Jadi kenapa? Karena pagi itu otak kosong. Kalau siang udah capek. Habis zuhur udah capek, lapar, disuruh ngafal. Oh enggak bakalan khusyuk tuh. Pagi itu otak kosong. Hati juga kosong. Gak ada beban. Walaupun hutang 100 juta, bangun pagi itu pasti kosong otaknya. Karena memang fresh, suasana dingin. Maka itu adalah momen yang tepat untuk mengajarkan keluarga. Momen yang tepat untuk mengajarkan keluarga. Ajarkan agama Islam. Ajarkan akhlak. Silaturahmi benar. Kalau enggak mampu, ya duduk bareng kita dengar ustaz ceramah. Dulu itu masya Allah, saya ingat dulu itu. Saya kami itu dulu ya, bukan sekarang. Dulu kami sahur itu depan televisi. Sambil sahur, sambil buka TV One dulu. Kenapa? Ada ceramah almarhum Ustadz Zainuddin MZ. Ustadz Somad belum naik waktu itu. Ada almarhum Habib Mundir Al-Musawa, TV One. Ada almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Udah itu aja, udah. Tiga orang ini. Jadi sahur sambil makan, sambil dengar tausiah. Kalau gak ada di TV, kami putar radio. Mujahidin FM. Subuh-subuh sudah ada kultum, tausiah. Tulisannya aja kultum, kuliah 7 menit. Padahal 1 jam. Habis makan, sahur. Anak punya abah itu langsung. Buku, ambil. Ini catatan. Catat. Apa kata Pak Ustadz tadi? Catat. Jadi seperti belajar depan televisi. Sebelum anak kenal Buya itu, saya punya orang tua sudah diajarkan cara belajar di depan media. Makanya pas ketemu Buya langsung cocok. Ini ketemu Buya kok metodenya sama kayak punya saya punya abah. Jadi langsung cocok saya, langsung serak ketemu Buya. Karena dari dulu kecil itu, ah itulah orang tua ngajarkan kecil sampai mati itu dipegang. Sampai saya mati itu dipegang, enggak pernah megang yang lain. Karena orang tua ngajar seperti itu. Tapi zaman sekarang, masya Allah, buka TV dong dangdut. Buka TV ini goyang sesar. Buka TV ini Facebookers. Ketemu ini Ayu Ting Ting. Buka ketemu ini ribah semua, gosip semua. Ketemu ini lawak-lawak. Hilang roh Islamnya. Hilang makna Islamnya. Padahal sahur itu adalah momen yang tepat untuk mengajarkan agama Islam. Sahur. Itu dari sisi rohani. Dari sisi jasmani, kalau ada orang asam lambung. Saya asam lambung, kata dokter gak boleh berpuasa. Kata dokter gak boleh berpuasa. Tapi kalau dia sahur, walaupun dia asam lambung, coba. Apa ada orang yang kumat asam lambungnya di tengah hari puasa? Gak ada. Itu sehat jasmani. Sahur itu memberikan kesehatan secara jasmani. Kalau bapak yang asam lambung dan asam urat dan asam-asam yang lainnya, termasuk asam badannya, kalau di bulan Ramadan istiqomah sahur, lepas bulan Ramadan, insya Allah asam lambungnya hilang. Itu benar. Dari sisi kedokteran, Habib Ali ini sok tahu, emang dokter. Saya tanya sendiri sama dokter apa spesialis di Cirebon. Cirebon itu kan setiap Selasa pagi, Rabu pagi, kan ada acara medis itu kan sama dokter. Tip-tip apa ya, Bupan? Itu saya tanya, benar kata dia. Dan ini dari sisi logika gak bisa dijelaskan. Subhanallah. Jadi dalam sahurnya aja ada keberkahan. Itu Ramadan. Obral. Jadi rugi yang tidak memanfaatkan. Makanya kata Nabi. Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan. Latamanna an yakuna Ramadana kullah. Seandainya manusia itu tahu apa yang ada di bulan Ramadan. Maka mereka akan berandai-andai kan. Bulan semua ini. 12 bulan ini Ramadan semuanya. Ini baru 10 menit aja. Kita lanjut yang nomor 2. Karena kalau panjang lebar nih sampai jam 12 malam. Yang pertama harus kenal dengan bulan Ramadan. Ramadan adalah obral pahala. Yang kedua, sebelum masuk ke bulan Ramadan, kita harus memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki hubungan dengan Allah. Yang sebelumnya enggak pernah sholat, nah sholatlah sekarang. Yang sebelumnya subuhnya jam 8, nah subuhnya tepat waktulah zaman sekarang. Ada nanya, Pak Ustaz, ada sholat subuh jam 8, apa ada orang duha jam 8 pakai kunut. Itu madhab apa Ustaz? Maka benar-benar kan, yang gak pernah beristighfar. Maka sebenarnya telat membahas ini. Tapi enggak, saya bahas ini gak bulan lalu ya. Bulan lalu kayaknya enggak. Sebenarnya harus dimulai di bulan Rajab. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan, man qama bi hurmati Rajab wafaqahullahu liqiyam bi hurmati Sya'ban. Barang siapa yang beribadah di bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan dia untuk beribadah di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena dia memperbaiki hubungannya dengan Allah di bulan Rajab, maka Allah akan mudahkan hubungan dia dengan Allah pada bulan Sya'ban. Wa man qama bi hurmati Sya'ban, kalau dia sudah dibudahkan oleh Allah beribadah di bulan Rajab, lalu dia mudah beribadah di bulan Sya'ban, maka wafaqahullahu liqiyam bi hurmati Ramadan. Allah akan mudahkan dia untuk beribadah di bulan Ramadan. Ada yang bertanya, Habib bagaimana sih biar mudah puasa di bulan Ramadan? Saya jawab pertanyaannya terlambat. Kenapa? harusnya dimulai di bulan Rajab. Nah, ini masih bulan Syaban ini. Mumpung masih bulan Syaban. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Itu. Harus perbaiki hubungan kita. Yang bolong-bolong itu perbaiki benar. Dengan cara apa? Dengan cara taubat. Taubat itu bukan hanya sekedar istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nengok perempuan, alamak cantik. Astagfirullahaladzim. Lihat lagi, astagfirullahaladzim. Lihat lagi, astagfirullahaladzim. Cukup istighfar saja. Memang sekarang ada aja orang-orang pintaran itu. Kata Imam Ghazali, orang yang mendahulukan istighfar ketimbang penyesalan di dalam hati, maka dia sama seperti mengejek Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengejek Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, besok ngulang lagi. Nyesal gak ada. Maka dia seperti mengejek Allah. Maka di dalam syarat taubat itu ada tiga. Yang pertama kali ditaruh oleh Imam Ghazali adalah penyesalan di dalam hati. Bukan istighfar meminta ampun melalui mulut, enggak. Yang didahulukan menyesal. Berzina kepada Allah, berzina kepada manusia. Ya, no, salah. Berzina kepada manusia, meninggalkan sholat, tidak pernah sholat, durhaka sama orang tua. Ketika dia pengen taubat, dia harus menyesal dulu. Saya menyesal berzina. Saya nyesal mencuri. Saya nyesal maksudnya. Dia menyesal. Lalu setelah dia menyesal, baru nomor dua dia meminta ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Ambil wudhu, dia langsung sholat. Taubat. Saya pacaran sama laki-laki. Saya menyesal pacaran. Lalu beristighfar. Lalu yang ketiga dia al-idmar fil qalb an la ya'uda alaih. Yaitu di hatinya dia simpan agar tidak mengulanginya lagi. Percuma juga dia ini pacaran nih. Astagfirullahaladzim, nyesal saya pacaran. Besok ulang lagi. Astagfirullahaladzim, saya nyesal nendang pantat orang tua saya. Nyesal. Astagfirullahaladzim. Besok ditendang lagi mak deh. Nah, ini ngejek. Tiga itu. Tobat itu gak gampang. Mak. Ada orang bilang gini, nanti. Kamu kenapa gak sholat? Nanti lah, udah tua, udah mau mati, baru saya sholat. Saya tobat. Sekarang mumpung masih muda. Ini ya. Tobat itu gak semudah kita ngomong di mulut. Tidak. Tobat itu tiga syarat tadi. Menyesal di dalam hati. Meminta ampun kepada Allah melalui mulut. Dan yang ketiga, tidak mengulanginya lah lagi. Gak segampang diucapkan. Itu kalau dosa kepada Allah. Kalau ada dosa sama manusia, ditambah satu lagi dosa sama manusia, yaitu minta ampun, minta maaf sama orang yang kita zalimi. Ibu-ibu pernah ngomongkan, apa ibu sebelah tuh? Baru dapat motor Beat aja udah sombong. Apa ibu sebelah tuh? Sok kecantikan. GR loh, gede rasa. Maka ibu kalau mau taubat, datang ke ibu itu, mohon maaf ya, dulu saya ngomong kamu GR, gede rasa. Harus diomongkan, kalimatnya itu harus diucapkan. Gak cukup, mohon maaf lahir batin ya, enak demen. Setahun dari Syawal sampai Syaban ngomongin, itu orang jelek, hidung pesek, ini itu hitam apa, dia itu segini. Nanti Ramadan tinggal, maaf lahir batin ya, gak bisa, gak cukup. Maaf lahir batin itu kalau ada dosa sesama manusia yang tidak sengaja kita lakukan. Tetapi kalau sengaja kita lakukan, harus kita datang minta maaf sama dia. Itu. Ini nomor dua tadi. Nomor tiga, percepat. Tadi memperbaiki hubungan sama Allah. Yang ketiga, memperbaiki hubungan sama manusia. Memperbaiki hubungan sama manusia dengan apa? Tadi itu saya bahas. Taubat. Minta ampun samanya. Makanya di malam nisfu Syaban itu, Nabi SAW bersabda, di dalam kitab Madza fi Sya'ban karya daripada Abu Ya Profesor Dr. Said Muhammad bin Alawi bin Malik Al-Hasani, semua dosa pada malam nisfu Sya'ban diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berbicara ini kemarin di Masjid Agung Palembang Jumat kemarin. Semua orang, semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban kecuali dua. Yang pertama yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga adalah qati'ur rahim, yang memutuskan silaturahmi. Artinya apa? Yang enggak mau hubungan sama manusia maksudnya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ada imra'ah, ada perempuan salehah, hafal Quran. Paginya dia berpuasa, malamnya dia habiskan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, ada perempuan zaman itu? Zaman sekarang ini seperti itu? Ente pagi berpuasa, malam beribadah, enggak ada tidur sama sekali. Bisa? Jangankan kita, Pak, sahabat saja terkagum-kagum. Innaha imra'atun salihah, kata para sahabat. Takumu fina, tasumu fina hari, watakumu filail. Ada perempuan yang pada siang harinya berpuasa dan pada malam harinya dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innaha finnar. Dia di neraka, bukan di sorga. Oh, kok bisa? Kata aja bu, sahabat pada kaget heran. Kok bisa di perempuan siang puasa malam ibadah dikatakan finnar? Kenapa? Padahal sudah soleha ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, inna fi fami hasa'mun. Karena di dalam mulutnya itu ada racunnya. Racunnya apa? Ya dia berpuasa. Malamnya dia ngaji ya. Tapi mulutnya ngerocos terus. Tidak ada remnya. Ribah orang. Fitnah orang. Gunjing orang. Kalau ada masalah artis seneng dengar dia. Dosa sama manusia. Padahal hubungannya sama Allah kurang apa coba. Puasa dan beribadah pada malam hari. Ternyata tempat jadi neraka. Karena apa? Hubungan sama manusia. Inilah letak kemahaadilan Allah Subhanahu wa taala itu di sini. Letak adilnya Allah itu apa? Kalau ada dosa sama manusia, Allah enggak akan mengampuni dosa itu sampai orang itu minta ampun kepada orang tersebut. Ibu kalau pernah ngomong sama saya, harus minta maaf sama saya. Saya mau maafkan kalau 100 ribu satu omongan. Guyon aja. Hal seperti itu. Tidak cukup. Mohon maaf lahir batin. Jadi minta maaf. Perbaiki hubungan sama. Nah itu dia. Yang keempat. Yang harus kita siapkan di bulan Ramadan. Adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Siapkan Al-Quran. Beli Al-Quran baru. Tidak. Maksudnya kita harus atur manajemen ibadah kita. Di bulan Ramadan ini kita harus khatam Al-Quran. Yang tidak ada Al-Quran beli berarti. Yang Al-Qurannya udah jelek, lapuk, gak bisa dibaca, beli yang baru. Berapa sih harga Al-Quran? Gak sampai 100 ribu. Yang paling bagus 150 ribu. Yang ada tajwidnya, yang ada tulisan merah, kuning, hijaunya. Ada tafsirnya, ada maknanya. Terjemahan perkata 150 ribu. Beli untuk menyambut Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya adalah Al-Quran. Jadi kalau bulan lain kita membaca Al-Quran wajar. Masa bulan yang mana Al-Quran itu diturunkan di dalamnya kita gak baca Al-Quran. Nah ini dungu kata Buya. Bulan Ramadan turun Al-Quran tapi gak baca Al-Quran. Kita ini berapa kali sih khatam Quran Mbak? Saya pernah nanya orang, kamu khatam Quran berapa kali? Sekali aja. Kapan? Pas mau sunatan. Habis itu gak pernah lagi saya baca Quran. Ya Allah. Tidak pernah, jangankan baca, nyentuh, lihat aja tidak pernah. Kapan kita khatam Quran? Ulama-ulama terdahulu itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu berpuasa bulan Ramadan 9 kali. Karena puasa itu diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah. Dan Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Dan tahun 11 Nabi tidak berpuasa. Tidak nuntutin Ramadan. Jadi tahun 2 sampai tahun 10. Jadi 9 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 9 tahun pas. 9 tahun Nabi berpuasa dan setiap Ramadan Nabi mengkhatamkan Al-Qur'an satu kali. Kecuali hari-hari terakhir tahun 10 itu Nabi mengkhatamkan Al-Qur'an sebanyak 2 kali. Oh, ini Nabi itu memposisikan beliau sebagai kebiasaan orang-orang biasa. Satu kali lah minimal kita itu khatam Qur'an. Kalau satu kali khatam Qur'an, berarti satu malamnya harus satu juz Al-Qur'an. Sahabat Utsman setiap malamnya khatam Qur'an, Pak, bulan Ramadan, berarti 30 kali khatam Qur'an. Utsman bin Affan. Imam Abu Hanifah khatam Qur'an bulan Ramadan 64 kali. Imam Syafi'i khatam Qur'an bulan Ramadan 32 kali. Bahkan ada orang yang khatam Qur'an Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar itu 320 kali. Kita berapa kali? Kita ini ngaji, lihat dulu masjidnya. Kalau masjidnya AC, ada ST, ada kopi, ada buah. Kuatlah satu juz satu malam. Tapi kalau AC gak ada, cuman kipas sama ST, 7 lembaran lah. Habis itu pantat saya panas Pak Ustadz. Nanti lanjut subuh lagi. AC gak, kipas ada. ST gak ada, cuman kipas doang. Ya 5 lembaran lah. Kipas gak ada, cuman ada air putih. 3 lembar. Gak ada kipas, gak ada air putih. Wassalam sudah ini. Ada lagi orang tarawih. Tarawih dah dulu imamnya. 20 rakaat sama 8 rakaat. Ribut terus. Ini 3 bulan nih bulan yang paling ribut. Rajab ribut masalah Rajab. Selesai bulan Rajab babak baru. Ribut masalah Syakban. ini bid'ah, ini tidak. Ini seperti Syaban, bid'ah apa tidak. Selesai bulan Syaban, masuk lagi babak baru. Tarawih, mana yang anu ini? 20 apa 11? Ribut jemaah terus. Akhirnya jemaah mikir yang cepat. Pilih imam yang cepat. Nanti kalau malam pertama, rame. Malam kedua, gulung 2 karpet. Malam ketiga, gulung 3 karpet Al-Quran. Malam keempat, gulung 4 karpet masjidnya. Akhirnya malam 10 habis masjidnya kosong. Saya juga. Jadi imam itu juga ngerti juga. Saya pernah suatu hari sholat ya, di masjid Pontianak tapi. Kebetulan habis tarawih itu saya harus ngisi kultum di masjid yang lain. Tapi karena sudah masuk isya, saya singgah di suatu masjid. Wes gampang nanti habis tarawih, saya langsung pergi nyusul. Ternyata pas tarawihnya, imamnya imam Masjidil Haram. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelek. Ibu udah dengerin aja udah. Ya Allah, imamnya kayak gini. Alhamdulillahi. Kayak ibu-ibu pengajian. 20 rakaat ini, Pak. Ini berapa jam selesainya ini? Akhirnya begitu selesai 2 rakaat, saya keluarlah saya. Cari masjid yang standar saja. Pindah saya masjid dari tempat itu. Pindah masjid, imamnya super ekspres. Saya baru amin, imam udah sujud. Ini ya Allah, masuk surga super ekspres ini. Yang sedang-sedang saja, ya. Yang sedang-sedang saja, enggak perlu apa namanya? Enggak perlu terlalu lama, enggak juga terlalu pendek. Jadi diatur. Satu hari satu juz. Al-Qur'an disiapkan. Yang keenam aja dulu yang penting adalah karena waktunya udah habis. Ya, banyak ngalur ngidul saya ini. Mengqadha puasa yang pernah ditinggal. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, hutang kita puasa yang terdahulu belum terbayar. Ya, karena uzubillah min dzalik. Jadi bapak ibu yang punya hutang di bulan Ramadan yang tahun lalu, mumpung belum masuk Ramadan, dilunaskan dulu mumpung masih ada waktu-waktunya. Yang keenam tadi kita percepat ya, menambah porsi makanan. Loh, nambah porsi makanan. Maksudnya menambah porsi makanan untuk orang lain. Menambah porsi makanan untuk orang lain. Maksudnya apa? Membuat suatu event buka bersama bareng. Walaupun cuma satu kali dalam satu bulan. Kalau gak sanggup, maka beli nasi bungkus. Satu atau dua, kasih orang-orang yang gak mampu di jalanan itu. Kenapa? Karena di bulan Ramadan adalah bulan yang berbagi. Yang ketujuh, tentunya adalah menjaga kesehatan fisik. Karena Imam Ibnu Qayyim mengatakan ibadah itu terbagi menjadi tiga. Ada ibadah jasmani, ada ibadah rohani, ada ibadah jasmani dan rohani. Lah, puasa ini adalah ibadah jasmani. Ibadah badan maksudnya. Puasa ini ibadah badan. Jadi badan kita harus fit, harus kuat tentunya. Yang kedelapan adalah diatur manajemennya. Manajemen ibadah kita. Jangan sampai bulan Ramadan ini sama seperti bulan-bulan yang lain. Bulan lain tidak pernah ngaji, Ramadan pun tidak ngaji juga. Jangan, diatur. Cara ngaturnya begini. Kalau kami itu begini. Jam 5, ini karena sudah waktu mau habis. Jam 5 itu kami sudah kumpul di rumah. Nak beranak bahasa Pontianaknya. Apa, sekeluarga. Sudah kumpul, jam 5. TV dimatikan. Ngapain? Baca Al-Quran. Sambil ngabuburit. Ngabuburit dulu gitu. Ngabuburit sama sekarang. Ngabisin bensin. Ngabuburit dulu. Nah, kita ngaji. Jam 5 itu ngaji sudah. Kalau gak ngaji. Nah, orang tua itu bacakan hadis. Walaupun terjemahan. Ceramah lah. Nah, kita dengarkan anak itu. Sambil buka puasa. Kalau buka puasanya 6:30. Alhamdulillah abah ceramah cuma 30 menit. Kalau buka puasanya 6:30. Nah, sejam lah kita nunggu. Aduh lamanya ini. Sambil muter-muter radio mana yang paling duluan azan ini. Jadi diatur. Lalu malamnya juga seperti itu. Habis taraweh diatur juga ngaji. Jangan sampai keluar. Diatur. Termasuk HP. HP yang di dalamnya ada lagu Ayu Ting Ting, lagu dangdut, koplo, sinden itu hapus sudah. Bulan Ramadan ganti dengan Al-Quran sama nasyid. Nasyid diatur. Wallpapernya yang bulan Ramadan, wallpaper enggak tahu apa wallpapernya ini itu. Artis Korea lah, apalah. Nah, bulan Ramadan dihapus dulu, nuansa bah, nuansa baru. Dihapus, nuansa baru dulu. Apa pokoknya tentang Ramadan. Agar Ramadan ada warna, manajemen ibadahnya diatur. Ngaji, istighfar minimal bulan Ramadan 1 hari 100 kali. Tasbih 1 hari 100 kali. Salawat 1 hari 100 kali. Terserah, pokoknya diatur. Sehingga Ramadan adalah bulan yang berbeda. Jangan sama seperti bulan lain. Harus beda dong. Nah itu manajemen ibadahnya. Jadi kalau Buya ada manajemen dakwah, kita manajemen ibadahnya juga. Yang ke-9 sebelum terakhir adalah ibadah Ramadan itu jangan fisiknya saja, tapi rohaninya juga diperhatikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju' wal 'athas." Berapa banyak orang yang berpuasa itu dia enggak dapat apa-apa, Ustaz? Hanya lapar dan haus saja. Artinya apa? Memperhatikan kerohanian puasa. Jangan puasa lah nahan lapar, nahan haus, tapi mata enggak puasa, mata ngelihat perempuan. Jangan lapar, nahan haus, tapi mulut enggak berpuasa, mulut gunjing orang. Lah ini kan fatal ini. Jadi kalau panjang lebar nanti kan Imam Ghazali menyebutkan puasa, ada puasa orang awam, puasa orang awam cuma makan. Ada puasa orang khos. Puasa orang khos itu di samping dia fisiknya berpuasa, rohaninya, badannya juga berpuasa, mulutnya berpuasa, matanya berpuasa, telinganya berpuasa dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada puasa khawasul khawas, orang khusus dari orang khusus. Di samping jasmani dan rohani puasa, hatinya juga berpuasa. Jangan sampai dia lupa dari Allah Subhanahu wa taala walaupun sedetik. Itu yang kesembilan, perhatikan. Jadi mata ini dijaga. Imam Syafi'i itu beliau kalau membaca kitab, kalau membaca lembar kiri, lembar kanan ditutup. Kalau membaca lembar kanan, lembar kiri ditutup. Kenapa? Karena hafalan beliau kuat. Ketika beliau melihat langsung hafal. Kalau beliau buka dua-duanya, kiri kanan hafal. Buyar hafalan nyentar, ditutup. Kita bolak-balik pengajian, kiri kanan gak hafal. Imam Syafi'i kalau dari masjid ke rumah, rumah ke masjid, beliau telinganya disumbat. Kenapa? Karena beliau kalau dibuka segala omongan masyarakat diingat sama beliau, dihafal. Saking cerdasnya beliau, makanya disumbat. Kita bolak-balik pengajian yang hafal cuma 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Yang terakhir wallahu a'lam bissawab. Itu aja yang dihafal, yang lainnya enggak tahu. Tapi masih ngaku syakautu ila waqi an su'ihdi. Aku mengadu kepada Imam Waqi karena susahnya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi, lalu menunjuk guru Imam Waqi menunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Maksiat apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i sampai susah menghafal? Padahal hafalannya sudah segini itu. Suatu hari Imam Syafi'i keluar, di depannya ada perempuan. Perempuan dulu itu tutup semuanya. Enggak tahu ini perempuan maju apa mundur. Karena semuanya tutup. Kalau ini kan tahu kan? Ini maju, mundur, apa pakai jilbab karena wajahnya kelihatan. Kalau perempuan dulu wajah enggak kelihatan, tapi bukan hantu muka rata. Tutup semuanya. Jadi karena perempuan tertutup, Imam Syafi'i merasa aman. Tidak apa-apa jalan belakang, tapi beliau menundukkan pandangannya. Ditunduk. Tapi ketika menundukkan pandangannya, enggak sengaja ada angin berhembus lewat, sehingga tersingkaplah rok perempuan itu. Tersingkap, kelihatan tumitnya. Tumit perempuan itu. Imam Syafi'i karena lagi menundukkan pandangan, kelihatan tumit perempuan itu. Gara-gara melihat tumit perempuan, Imam Syafi'i langsung susah dalam menghafal. Dan mengatakan itu adalah maksiat. Fa'arsyad ini ila tarkil ma'asi. Meninggalkan maksiat. Itu. Alhamdulillah perempuan zaman sekarang tumitnya ditutup semua. Tapi tumit ke atas terbuka semua. Jadi kita puasa. Cuma dapat lapar haus. Tapi mata gak berpuasa. Habis pala gitu. Jadi harus dijaga itu. Dan yang terakhir. Yang disiapkan adalah apa? Yang terakhir adalah yang disiapkan. Radioku 1089. AM, jadi diputar setiap hari di rumahnya itu biar nuansa-nuansa Islami itu hadir di rumah kita. Habib Ali promosi nih. Promosi waktunya udah habis itu aja. Jadi nuansa Islami tetap selalu ada, berwarna di rumah kita. Nuansa Ramadan berwarna. Jadi jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan berkesan bagi hidup kita. Karena apa? belum tentu Ramadan tahun depan kita akan ketemu. Bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir. Walaupun saya berharap umur kita ini panjang semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berapa tahun mau hidup Habib? Ya sekuatnya lah. Kalau kuatnya 60 ya 60. Kalau kuatnya 70 ya 70. Untuk apa umur 300 tahun tapi jalan udah gak bisa. Lebih baik kita sehat walah. Ya. Yang penting apa? Semua kita pasti mati. Yang penting kita mati membawa iman. Tidak ada hutang kepada Allah. Apalagi kepada manusia. Ini saja yang bisa sampaikan. 10 bekal yang akan kita bawa pada bulan Ramadan. InsyaAllah bagi yang lupa mencatat. Nanti mungkin 3, 4, 5, 6 hari seminggu. Mungkinlah anda tahu juga. Dalam minggu-minggu ini akan saya tulis di fanpage saya. Habib Ali Al-Hinduan. 10 persiapan bulan Ramadan. Nah, nanti di fanpage Habib Ali Al-Hinduan di situ. Atau di blog saya di alialhinduan.wordpress.com. Tulisan 10 persiapan menuju bulan Ramadan. Dan di sana insya Allah akan saya tulis manajemen-manajemen ibadah yang akan dilakukan pada bulan Ramadan insya Allah. Mungkin ini yang saya sampaikan. Benar dari Allah, salahnya dari saya sendiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Habibana yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, sebelum kita tutup dengan doa agar mendapatkan berkah, kita akan ada sesi tanya jawab. Sebelum ke jamaah bapak-bapak dan juga jamaah ibu-ibu, kami sampaikan terlebih dahulu pertanyaan dari media sosial. Yang pertama dari hamba Allah di Bogor, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Habib, ada titipan pertanyaan dari teman. Suatu ketika ada acara tabligh akbar. Kemudian acara tersebut tidak berjalan maksimal sesuai harapan panitia acara tersebut. Namun setelah itu justru menjadi gaduh di masyarakat sekitar. Pertanyaannya, bolehkah kita jujur sebab akibat dari kegagalan acara tersebut? Sedangkan jika kejujuran itu diungkapkan berdampak banyak dosa yang terjadi dan terjadi perpecahan serta permusuhan orang banyak. Di saat seperti ini, apakah lebih baik kita jujur atau lebih baik kita diam walau pahit kita rasakan? Mohon penjelasannya Habib. Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebutkan, bisa bertanya, kalau dia jujur, maka akan menimbulkan kegaduhan yang besar, timbul su'udzon dan dosa-dosa. Kalau suatu berita itu, apabila disampaikan, akan menyebabkan kegaduhan skala nasional di lapisan masyarakat, atau skala lokal, maka lebih baik kita simpan saja. Dan kita lebih memilih maslahat. Selama dua-duanya sama-sama benar ya, kecuali kalau ada kemungkaran ya wajib disampaikan. Misalnya ada tempat mabuk-mabuk, kita diam. Tidak usah ngomong manu, tidak usah kasih tahu buat mabuk itu. Karena apa? Nanti ribut ini masyarakat, tidak usah diam aja. Tidak, kalau kemungkaran lain lagi. Baik, kalau tadi disebutkan ada tabligh akbar misalnya. Maka kalau misal kita sebutkan, kita ceritakan dan nanti akan menimbulkan kegaduhan, maka lebih baik kita diam saja. Dan ketika kita menyebarkannya, maka bisa berjadi kita dosa juga. Karena orang-orang lain berdosa sebab kita. Seperti itu. Orang-orang yang berdosa sebab kita. Karena kita yang membuka mulut. Jangankan seperti itu. Ilmu saja. Ilmu itu ada tiga. Dalam kitab Minhatul Hamid, ilmu para nabi itu ada tiga. Yang pertama adalah ilmu yang wajib disampaikan. Apa yang saya sampaikan kepada bapak ibu sekalian ini adalah ilmu yang harus disampaikan. Yang kedua adalah ilmu ikhtiar. Ilmu ikhtiar itu boleh disampaikan, boleh tidak. Ini adalah ilmu kelas para santri. Para kiai. Jadi kalau dilihat dulu, orang ini IQ-nya tinggi apa tidak? Orang ini apa namanya? Tempurungnya pas apa tidak? Kalau misalnya pas, dia bisa menerima, disampaikan. Kalau tidak, enggak boleh disampaikan karena nanti dia sesat. Ini yang kedua. Ada yang ketiga, itu adalah ilmu yang tidak boleh disampaikan kepada orang awam. Ilmu yang tidak boleh disampaikan kepada orang awam. Karena kalau disampaikan, mereka enggak bakalan paham. Dan ilmu ini tidak bisa dipelajari dengan belajar. Di dalam kitab Minhatul Hamid itu disebutkan. Jadi yang wajib disampaikan hanya satu saja. Ilmu yang disampaikan. Dua ini gak boleh disampaikan. Kenapa? Kalau disampaikan nanti bingung. masyarakat ribut. Walaupun yang ana sampaikan benar, tapi ketika ana sampaikan orang bisa salah paham, orang berdosa, sebelum dia berdosa, ana dulu yang dapat dosa. Nah, jadi pintar memilah dan memilih. Filter dalam menyampaikan itu harus ada. Termasuk juga para ustaz. Para ustaz itu ketika menyampaikan para kiai, jangan karena ilmunya banyak, akhirnya semua disampaikan. Banyak saya lihat itu. Ustaz-ustaz yang baru-baru tapi, ya. Ustaz-ustaz yang baru kemarin, anu. Ilmunya kebanyakan, akhirnya semuanya disampaikan. Akhirnya jamaahnya bingung. Apa yang didapat, TK itu tidak tahu, bingung deh pengajiannya. Nah, ustaz-ustaz itu direm. Ilmunya banyak gak apa-apa. Tapi tidak semua ilmu yang kita miliki itu dikonsumsi sama masyarakat. Seperti kita makan nasi padang, apa semua lauk nasi padang kita makan? Kan tidak. Paling satu dua aja, telur asin, perkedel, jagung, nasi, kuah sayur lodeh, selesai. Gak mungkin kan ikan diambil, ayam diambil, ini semua diambil, penuh akhirnya. Akhirnya mati. Karena kekenyangan. Nah, itu jawaban dari saya. Jadi lebih baik ditahan saja, karena lebih banyak mudarat daripada maslahatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, alhamdulillah, terima kasih Habib. Itu pertanyaan yang pertama dari media sosial. Dan pertanyaan kedua masih dari media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Ana mau curhat sedikit. Kemarin ana ke rumah orang tua seorang santri putri dengan tujuan melamar putrinya. Namun orang tuanya agak takut kalau putrinya diambil saat-saat seperti ini dengan beberapa alasan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Seperti karena anak satu-satunya perempuan dan lain sebagainya. Padahal melihat zaman ini masalah pernikahan seharusnya dipercepat, apalagi anak seorang santri. Mohon sarannya dari Habib dan amalan apa biar orang tua si wanita setuju dengan ana dan agar orang tuanya berubah pikiran agar menyegerakan putrinya menikah dengan ana. Itu saja mungkin Habib. Mohon doanya. Terima kasih atas jawabannya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua jawaban yang akan saya jawab. Karena Anda bertanya kepada saya, maka saya kasih jawaban dengan ilmu yang saya miliki. Kadang-kadang saya kasih jawaban, kok Buya jawabnya beda ya. Karena Buya level tinggi, tapi sama-sama benar juga. Yang pertama, sebelum saya jawab, saya ingin cerita. Dulu sebelum saya menikah, saya kepengen nikah sama orang Bogor, Pak. Saya ini sebenarnya hampir jadi warga Bogor dulu, tahun 2014-an. Saya datang orang Empang. Empang kan tahu sendiri jamaahnya. Ya kayak Libanon-Libanon. Saya serius. Saya datang. Waktu itu Bogor belum ada radionya. Saya datang, saya lamar, ternyata ditolak. Ya gimana enggak ditolak, cuma datang enggak ada orang tua ya kan? Tapi saya nunjukkan keseriusan saya enggak mau pacaran. Ditolak dan bapaknya bilang boleh nikah tapi harus ngasih 40 juta katanya. Waduh. Tidak ada duit. Akhirnya saya mundur. Saya mundur kenapa? Saya cinta. Saya senang. Tapi ketika ditolak saya gak galau. Perempuan lain banyak. Jadi ketika kita melamar orang. Kita melamar orang lalu ditolak. Berarti itu bukan jodoh kita. Selesai. Tapi saya galau Habib. Kita melamar. Ini tolak ini gimana. Jangan terlalu memaksakan. Kalau orang tuanya udah gak mau. Jangan memaksakan. Kalau memaksa engkau menyiksa diri sendiri. Cinta ditolak engkau galau. Galauan. Kok bisa Habib paling gak galau? Galau ya galau. Paling 2-3 hari habis itu kita fresh. Tinggal nyari yang lain. Perempuan yang soleha banyak. Akhirnya beberapa bulan yang lalu. Dan saya yakin segala sesuatu ada hikmahnya. Beberapa bulan yang lalu. Saya diundang di Bogor. Ceramah. Di panggung. Kebetulan bapak yang menolak saya itu hadir di panggung itu. Dan dia berada persis di belakang saya. Saya ceramah depan dia. Akhirnya selesai ceramah. Turun panggung. Bapak itu bilang. Masya Allah itu ya, sudah jadi da'i. Alhamdulillah mi, berkat doanya. Sudah nikah? Sudah, alhamdulillah. Sudah ngisi, alhamdulillah. Oh, gimana mi anaknya udah nikah? Sampai sekarang belum nikah. Saya pikir dalam hatinya, kesian kan nolak lamaran saya dulu. Jadi begitu, ketika kita melamar anak perempuan orang itu, ketika ditolak pasti ada hikmahnya. Jadi jangan pernah memaksa. Tetapi, kalau misalnya Anda betul-betul serius cinta, sayang dengan perempuan itu, harus ada usaha lain. Barangkali engkau melamar dengan cara yang salah, introspeksi diri, ada yang salah, Datang lagi yang kedua kali misalnya sama orang tua, atau ada mediasi, minta tolong sama kiai atau tokoh yang dihormati, datang meminta, insya Allah dikasih. Kalau misalnya gak dikasih juga, ya sudah, berarti bukan jodoh. Jadi jangan terlalu galau dalam masalah jodoh. Perempuan banyak, tapi memang dasar anak muda tadi. Memang perempuan selain dia banyak, tapi gak ada seperti dia, cuma satu katanya. Nah ini dungu ini. Nah itu kalau kita gak pernah kenal perempuan, Anda gak pernah kenal perempuan. Jadi antara satu generasi pondok, satu kelas, itu ketika saya menikah, itu semuanya pada kaget semua. Karena apa? Di antara kawan-kawan satu kelas, saya yang gak pernah kenal perempuan. Gak pernah. Yang lainnya, ya namanya anak-anak santri kan bukan manusia super kan. Ada yang ini cerita perempuan ini. Saya gak pernah. Dan ketika saya menikah, saya orang yang pertama kali menikah di kelas. Sehingga geger semuanya. Orang gak pernah ngomong perempuan, nikah pertama kali. Jadi ada hikmahnya. Lalu yang kedua, jawaban saya yang kedua. Untuk orang tuanya, ketika ada orang yang soleh datang melamar anakmu, orangnya udah benar, apalagi katanya tadi santri, ya sudah tinggal nikahkan saja. Yang penting anaknya benar. Tapi dia gak ada kerja, Habib. Yang penting dia mau kerja dulu. Apa kerjaannya? Es cendol, gak apa-apa. Yang penting dia mau kerja. Kalau sudah soleh, rajin sholat, ada datang baik-baik meminta anakmu, nah, terimalah dia. Tinggal istikharah saja, musyawarah anu, kalau dia orang yang baik, baik. Itu jawaban dari saya. Jadi kalau ketika melamar anak orang, ditolak, ya sudah. Bukan jodoh kita, tinggal cari orang. Itu jawaban menurut ilmu yang saya ketahui. Ya, karena pengalaman saya kalau ditolak, saya cari yang lain. Saya ajarkan santri-santri saya seperti itu. Jangan pernah terlalu memikirkan perempuan, kita memikirkan ilmu saja. Yang penting menikah, yang halal, selesai. Lalu untuk amalan-amalan saya tidak tahu, tidak pernah pakai amalan-amalan saya. Dulu saya mondok dikasih sama Ustaz Nawawi itu, amalan ini, amalan itu, tidak pernah saya baca. Amalan mahabbah, amalan apa, cinta, amalan ini, itu, tidak pernah. Jadi, perbanyak zikir aja selesai. Istighfar, ya selesai, mungkin insya Allah akan kasih jodoh dalam waktu yang dekat. Wallahu'alam bishawab. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Habib. Itu beberapa pertanyaan dari media sosial. Selanjutnya ke jamaah. Jamaah bapak-bapak yang bertanya, silakan. Dari jamaah bapak-bapak ada yang bertanya? Dari jamaah ibu-ibu? Ada? Yang mewakili? Gak ada. Bapak-bapak? Pintar semua jangan-jangan. Gak ada masalah hidup kayaknya. Gak ada ya? Ada? Sebelum dijawab tutup? Dari ibu-ibu ada? Kalau gak ada kami ke media sosial lagi. Ada? Gak ada. Baik, kami lanjut lagi ke media sosial. Pertanyaan selanjutnya Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala di Sayyidina Muhammad. Habib, kami ingin bertanya, ketika kita sholat, maka kalian tempatkan di mana kalian punya sholat itu. Ini mohon penjelasan ya Habib. Silakan Fadhil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat nanti ditempatkan di mana sholatnya? Ini kayaknya pertanyaan agak-agak nyambung. Kalau sholat pahalanya iya. Tapi kalau sholatnya ya, sholat kan sifatnya abstrak. Mana kita tahu mau dicari di mana. Kalau pahala iya. Sholat seseorang pahala kalau dia ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, ya kita mendapatkan pahala. Tapi kalau sholatnya ditaruh di mana ya? Sholat bukan benda. Kalau ditaruh itu kan benda. Ini buku benda ditaruh di depannya. Nah, mungkin yang dimasukkan yang bertanya adalah pahalanya. Kalau pahala, ya dicatat oleh malaikat raqib. Dan nanti akan dihisab. Awalu ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamati as-shalah. Pertama kali yang dihisab atau dihitung dari seorang hamba nanti di hari akhirat nanti adalah sholatnya. Yang pertama kali hisab itu sholat, dihitung sholatnya benar enggak ini. Sholat subuh tanggal 28 April 2018. Subuhnya di mana? Masjid Ar-Rahman, dilihat. Takbirnya benar apa tidak? Rukuknya benar apa tidak? Sujudnya benar apa tidak? Nanti lanjut ke zuhurnya. Panjang itu Pak. Untuk sholat aja bisa berapa hari itu. Bayangkan dihisab. Idza salhat. Apabila hisab sholat itu benar. Salhat sayru amali kulli. Maka sisa-sisa amal yang lain pasti benar. Tapi kalau hisab sholat aja udah rusak. maka sisa amalan dia yang lain pasti rusak. Jadi nanti yang mencatat sholat kita adalah malaikat rakib. Nanti dihisap, setelah dihisap bagi rapot di akhirat. Bagi kitab. Orang yang beriman dapat rapotnya dari tangan kanan. Orang munafik dapat rapot pakai tangan kiri. Orang yang kafir dapat rapot dari belakangnya. Na'udzubillah min indalik. Dapat. Nanti di mana nunggunya? Tidak perlu nunggu. Datang sendiri kitabnya. Kalau orang beriman namanya illiyin, kalau orang munafik namanya siji. Dapat kita, nanti kita lihat, sholat saya tidak ada yang merah rapat saya. Allah alam lah bentuk rapatnya bagaimana. Jadi seperti itu sholat. Memang orang zaman sekarang tuh banyak nyelan-nyelan nih memang. Tidak perlu sholat, cukup ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, kata dia. Macam-macam sudah. Biasanya aliran-aliran kebatinan. Jangan. Kebatinan itu tidak semuanya sesat, tidak. Enggak. Aliran kebatinan tidak semuanya sesat. Tapi kebanyakan sesat. Seperti tadi itu. Tidak perlu sholat. Cukup ingat Allah. Di tempat kami ada namanya nikah batin. Kalau tadi sholat batin. Ada namanya nikah batin. Nikah batin itu apa? Saya suka sama ibu. Suka enggak? Suka. Habib suka sama saya? Suka. Tidak perlu wali. Tidak perlu saksi. Suka sama suka saja. Jadi namanya nikah batin. Lu nikah? Iya nikah. Apa beda jangan bisa. Kalau zina beda. Ini nikah, suka sama suka, nikah batin. Yang nikahin kiai, ada kiainya. Ini enggak perlu wali, enggak perlu saksi, enggak perlu mahar. Bayangkan. Mau digituin? Ada itu. Ada yang bertanya juga sama saya, nikah batin. Malah dia sudah dinikahi. Saya bilang, itu namanya zina. Enggak zina, Habib, kata dia. Mau aja dibodohin sama laki-laki. Itu jadi macam-macam. Orang zaman sekarang itu, aneh-aneh. Kepengen eksis saja, kepengen eksis. Tapi sekali lagi saya katakan, tidak semua kebatinan itu sesat. Tapi kebanyakan yang ada itu, semua kebanyakan rata-rata nyeleneh. Seperti yang tadi, yang saya sebutkan tadi contohnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum ditutup doa, sekaligus titip doa Habib buat renovasi tempat wudhu Masjid Ar-Rahman. Diakhiri dengan doa. Pembangunan Al-Bahjah Bogor, Masya Allah. Masjid 2 bulan, Ramadan mau jadi. Betul-betul luar biasa, rekor ini. Masjid 2 bulan jadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang membangun masjid Ibu Husna ya. Mudah-mudahan mendengarkan suara ini insyaallah. Dan juga pondok pembangunan lancar menjadi amal jariah, dan Bapak Ibu sekalian yang kepengen menjadi tabungan di akhirat masih terbuka sampai sekarang. Maka kalau ada amal-amal jariah dimanapun, tidak mesti pondok, masjid, maka kita harus ikut andil walaupun hanya satu keramik. Karena kalau sudah keramik dipasang, melekat di masjid itu, selama masjid itu ada, selama itu pula kita dapat pahala. Selama kita masuk, kita kasih satu keramik pondok pesantren. Selama pondok pesantren itu ada, selama itu pula kita dapat pahala. Termasuk pembangunan tempat wudhu ini, yang menyumbang selama kerannya itu ada, selama itu pula dia dapat pahala. Tapi beli kerannya yang bagus. Kenapa? Pengalaman mondok, anak pondok itu kelaparan terus. Jangankan nasi, besi aja dimakan. Itu anak pondok itu. Kok Habib tahu pengalaman? Anak pondok itu besi aja dimakan sama dia. Jadi beli yang bagus. Jadi kalau ngasih yang keran Rp2.000, jangan tersinggung nanti. Kalau baru seminggu udah lepas-lepasan. Karena santri itu, besi aja dimakan. Apalagi karet. Apa Habib ini minta yang bagus? Enggak, pengalaman mondok. Jangan sampai kecewa nanti setelah nyumbang. Jangan sampai kecewa. Kasih kaca, pecah kaca itu. Berapa kali pondok kami itu ganti kaca. Kenapa? Dipecahin pakai bola sama anak-anak. Ya namanya juga anak-anak. Gitu ya. Jadi yang bagus, insya Allah jadi amal jariah ladang akhirat kita. Bapak-bapak jangan marah. Maklum namanya juga anak-anak. Anak-anak kan kadang mereka itu juga gak sengaja. Kadang main bola, tendang kencang, gak sengaja kena keran wudhu patah. Lagi di kamar, tiba-tiba mau sholat, lari-larian, gak sengaja kepegangkan tangga, dorong-dorongan, tangganya jatuh, roboh akhirnya. Namanya juga santri, suka duka santri. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang membantu pondok semuanya, sebagaimana sudah membantu pondok, semoga hidupnya dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya hajat, dikabulkan hajatnya semuanya. Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezekinya dimurahkan rezekinya, yang kepengen naik haji mudah-mudahan cepat naik haji, amin. Bisa diizinkan ziarah Rasulullah SAW, travelnya amanah, enggak kayak travel-travel kemarin itu kesian ribuan jamaah menganggur. Semoga semuanya diampuni oleh Allah, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya dunia dan akhirat, dan semoga kita semua diberkahi di bulan Syaban ini dan kita semua disampaikan pada bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bisa beribadah di bulan Ramadan, kuat dalam beribadah bulan Ramadan. Yang belum ketemu jodoh, semoga cepat dapat jodohnya. Yang sudah dapat jodoh, belum punya keturunan, semoga diberikan keturunan dengan yang cepat. Yang sudah punya keturunan, laki perempuan, semoga menjadi keturunan yang soleh, soleha, berguna bagi agama, bangsa dan negara. Sudah punya anak, sudah gede, sudah sekolah, semoga dijaga mereka di jalannya. Diberikan keselamatan, kesehatan. Jauhkan dari niat atau pikiran orang-orang yang tidak baik. Yang hadir di sini semoga semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, kabul hajat dunia akhirat dikabulkan semuanya, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dimudahkan untuk melunasi hutangnya semuanya, orang tua kita diampuni dosanya, guru-guru kita semua, masyayikh-masyayikh kita, ustaz-ustaz kita, dari guru ngaji kita, guru SD sampai terakhir jenjang pendidikan, semuanya dirahmati oleh Allah, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa likulli niyyatin salihah wa ala man wa asrafun salihun wa la hadrat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi al-Fatihah al-mu'azzam wa sunnati al-Qur'an al-'azim an taftah lana bi kulli khair wa tatafadda alayna bi kulli khair wa taj'alna min ahli al-khair wa tu'amilna mu'amalataka li ahli al-khair wa tahfazna fi adyanina anfusina wa ladina wa ahlina wa ashabina wa ahbabina min kulli mihnatin nafisatin wa bu'sin wa dhar innaka wali kulli khair mutafaddil min kulli khair mu'ti kulli khair wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirna wal walidina wa li awladina wa mashayikhina fid din wa liman ahsana ilayna wa liman awsana wa sallana bi du'a wa li jami'il muslimin wal muslimat wa min nasil hayaa minhum wal amwat. Allahumma ighfirna warhamna warzuqna taqabbal minna dakhul jannata wa najina minan nar. Allahumma sallina shana wa mazidna wa la tanqusna wa aqrimna wa la tuhinna wa a'tina tahrimna warzuqna ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin nadhir usrajin munir wa alihi wasallam salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirri al-Fatiha. Alhamdulillah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih pada guru kita Habib Ali Ali Hinduan yang telah menyampaikan kajian pada kesempatan malam hari ini. Dan kembali kami informasikan, jangan lupa hadiri esok pagi di Masjid Nurul Hidayah, Jalan Bojong Baru, Pasir Kuda. InsyaAllah beliau akan hadir dalam safari dakwah beliau di Masjid Nurul Hidayah, jam 8 sampai dengan jam 10 pagi. Kemudian dilanjutkan, masih di Arhat, yaitu di Masjid Jami Al-Mutakin, Jalan Ahmad Widjaya, jam 12.30 atau ba'da sholat duhur di Masjid Jami Al-Mutakin. Baik, yang juga para remaja, khususnya yang hadir, yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai pejuang, silakan menghubungi kami setelah serangkaian acara hari ini. Dan juga setelah ini, insya Allah, bagi yang ingin mengabadikan atau foto bersama dengan Habib, insya Allah tidak perlu berebut kebagian semua. Baik, demikian serangkaian acara pada kesempatan hari ini. Kepada seluruh pemirsa Radioku Network dan juga seluruh sahabat radioku dan juga pendengar setia radioku dimanapun berada dan juga seluruh jamaah. Demikian serangkaian acara pada kesempatan malam hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Abi Aska yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kurang dan kalfan. Jumpa kembali bersama kami di lain waktu dan jam yang sama. Diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah.